بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة قوم مسلمين dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pendengar dan pemirsa Raja di manapun antum berada, alhamdulillah tiada hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Salawat dan salam terus tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral ikhwah, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Kita masih di kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi an-natiqin biha, dan kita masih di ad-darsu Al-Thamin wal-Ishrun, pelajaran ke-28, yang mana alhamdulillah kita sudah membaca cukup banyak latihan-latihan di pelajaran ke-28 ini. Dan insyaAllah pada malam ini kita masuk ke At-Tamrin At-Tasi', kita masuk ke latihan ke-9. Namun sebelum kita masuk ke pelajaran, seperti biasa kita sedikit mengulang, mereview kembali apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Bahwa di pelajaran ke-28 ini, ma'asyiral ikhwa wal akhwat, saudara-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah, yang sudah kita pelajari di pelajaran ini adalah terkait dengan al-fi'lu al-mu'tallul lam. Fi'il mu'tal yang mana huruf illahnya ada di lamul fi'il, di huruf yang ketiga atau di huruf yang terakhir. Dan al-fi'lul mu'tal jenis ini disebut al-fi'lun naqis. Dan alhamdulillah sudah kita bahas bagaimana bentuk al-madi, bagaimana bentuk al-mudhari' yang marfu', kemudian al-mudhari' yang majzum, dan bagaimana bentuk fi'il amr. Dan kita masih melatih bentuk-bentuk daripada al-fi'lul mu'talul lam ini, baik dalam kondisi marfu maupun dalam kondisi majzum, baik dalam kondisi fi'il madhi maupun fi'il amr. Dan kita masuk ke at-tamrin at-tasi', di mana di sini kita akan dilatih untuk mempraktikkan al-fi'lul mu'talul lam dalam kondisi al-mudhari' al-majzum, dalam bentuk latihan-latihan yang di sini ada 8 soal. Silakan bagi al-ikhwah wal akhwat sekalian, pendengar dan pemirsa Raja di manapun antum berada, silakan iftahu safhata mi'atain. Safhata mi'atain. Buka halaman 200. Halaman 200, pelajaran Al-Thamin wal-Ishrun, pelajaran 28 dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah Al-Mujallad Al-Thani, jilid yang kedua. Di sini perintahnya adalah adkhil لا الناهية على الفعل الذي بين القوسين amama kulli jumlatin thumma akmil bihil jumlata. Adkhil la an-nahiyah, masukkan la an-nahiyah, dan la an-nahiyah yakni la yang menunjukkan an-nahyu, larangan. La an-nahiyah illa yang berfungsi untuk larangan, jangan. Dan kita tahu bahwa la an-nahiyah, la yang seperti ini jika masuk ke al-fi'il mudhari' tentu akan memajzumkan fi'il mudhari'. Ini yang perlu diingat. Adkhil la an-nahiyah, masukkan la an-nahiyah 'ala al-fi'il alladhi bainal qausain, ke dalam fi'il alladhi bainal qausain, yang ada di antara dua kurung. Amama kulli jumlatin, di depan setiap kalimat. Thumma akmil bihil jumlah, kemudian sempurnakanlah dengannya kalimat tersebut. Jadi setelah kita memasukkan la an-nahya ke fi'il yang ada di dalam kurung, dalam dua kurung ini, yang ada di setiap awal kalimat, setelah itu kita masukkan dalam kalimat sempurna, kita baca ulang kembali kalimat sempurna tersebut. Dan tidak mengapa ana beri contoh di sini, rakam al-awwal, kemudian setelah itu ar-rakam tsani kita berikan ke al-akh Ilham di studio. Ma'akal kitab ya akhil karim, ma'akal mikrofon. Baik. السؤال الأول نقط. ما معنى نقط؟ تتك تتك ني هذا ني دي سيتو ني إلى المدير يا أستاذ. ني دي سيتو دي أول كلمات دي أول kalimat yang ada nomor di nomor satu ini adalah al-maf'ulu bih. Al-maf'ulu bih sebagai objeknya. Dan nun sebelum ya, sebelum domir ya yang merupakan maf'ul bih adalah nunul wiqayah. Ini pernah kita bahas. Ilal mudiri ya ustad. Saya ke guru, wahai. Saya ke kepala sekolah, wahai ustad, wahai guru. Di sini ada kalimat tashku. Mana tashku ya ikhwan? Mengadukan. Mengadukan. Tashku al-fi'lul mudhari'. Kita masukkan apa tadi? La an-nahiyah. Dan ingat tadi la an-nahiyah menyebabkan apa? Larangan. La menyebabkan apa? Menyebabkan fi'l mudhari' setelahnya menjadi majzum. Majzum. Betul, dia la yang menunjukkan larangan. Bagaimana tashku ketika majzum? Yakni kita hapus harful illahnya. Di sini harful illahnya adalah waw. Maka kita hapus huruf waw. Sehingga la tashku. Pendekkan kafnya. Jangan dipanjangkan. Kalau antum baca la tashku, maka seakan-akan di situ kafnya setelah kaf ada waw. Berarti kita belum menghapus huruf illahnya. Maka untuk memperjelas bahwa kita sudah menghapus harful illahnya karena dia majzum, maka pendekkan kafnya. La tashku. Fahimtum? Fahimna insyaallah. La tashkuni, ya, sambung langsung tashku dengan ni di sini. La tashkuni ilal mudiri ya ustadu. Saya ulang, la tashkuni ilal mudiri ya ustadu. Jangan engkau mengadukan aku. Jangan engkau mengadukan aku ilal mudir, kepada kepala sekolah, ya ustadu, wahai ustadu, wahai guru. Faham tum? Faham. Sahalun, ada sekadalik? Bala. Baik. Yang kedua sekarang, Ilham. Sudah cukup contohnya. Tafadhal. Iqra anta rakam ats-tsani. Naam. Ats-tsani. Nukta. La taqul nukta. Nuqat. Nuqat. Naam. Nukat. Nukta-nukta hadhi lugha Indonesia. Nukta-nukta. Nukat. Nukat. Al-masjidu fi hadha syari'i. Al-masjidu fi hadha syari'i. Syari'i. Al-masjidu atau al-masjidah di sini, ya akhil kirim. Al-masjidah. Di sini nanti ada fi'il sebelumnya, alis kedalik. Bala. Ada fi'il dan ada fa'ilnya sekaligus itu. Berarti al-masjid ini apa? Al-maf'ul bih. Dia objek, sehingga mansub. Sehingga ulang sekali bacaannya, nuqat al-masjidah. Nuqat al-masjidah fi hadhi. Fi hadha syari'i. Fi hadha syari'i. Ruangnya pendek. Fi hadha syari'i. Nah. Limada asy-syari'i majrur? Limada? Badal. Badal min hadha. Dia badal dari? Hadha. Hadha majrur. Karena ada fi. Badalnya pun juga harus majrur. Dan ini pernah kita bahas di jilid yang pertama. Fahimta ya Ilham? Fahimna insyaAllah. Iqra' al-fi'il bainal qawsain. Baca kata kerjanya yang dalam kurung itu. Tabni. Tabni. Apa yang kita lakukan sekarang? Apa yang kita masukkan? La nahiyah. La an-nahiyah. Silakan. La tabni. La tabni al-masjidah. Fi hadhihi syari'i. Fi hadhihi atau fi hadha? Fi hadha syari'i. Naam. Maratan thaniyah ya Ilham. Tabni al-masjida. Ha? Tabni? Apa yang kurang? Apa yang antum lupa masukkan? Alif lam. Antum langsung bilang tadi, tabni al-masjida. Apa yang kurang? Naam. La tabni al-masjida fi hadha syari'i. Ahsanta ya Ilham. Terjem. La tabni. La tabni. Mana la tabni? Masuk. Ah, tabni. Al masjidah. Ada kalimat masjid situ. Jangan kamu masuk. La tadkhul. Jangan keluar. La takhruj. Tabni. Ah. Bercanda. La la la. Bana yabni. Membangun. Oh. Bana yabni. Membangun. Jadi bagaimana? La tabnil masjid, apa maknanya? Jangan membangun masjid. Siapa yang jangan membangun? Ada fa'il di situ yang antum boleh sebut. Huwa. Huwa? Kau, antum melarang orang ketiga atau melarang orang pertama, orang kedua? Orang kedua. Ah, sehingga jadi orang kedua. Anta ala sekitarik? Bala. Berarti bagaimana terjemahannya? Janganlah kamu membangun masjid. Ahsant. Di jalan ini. Di jalan ini. Ahsant. Janganlah kamu membangun masjid. Nah, bukan janganlah dia. Ini larangan untuk siapa? Antum melarang orang tidak ada atau melarang orang yang ada di depan kita? Di depan kita. Di depan kita. Nah. Fahimta Ilham? Fahimna. Barakallahu fiik. Satu lagi ya akhil kirim. Al-thalith. Setelah itu kita buka kesempatan bagi alikhu wal akhwat. Nukot. Ya waladu. Naam. Tabki. Tabki. Mana tabki? Menangis. Naam. Masukkan la an-nahiyah. Tafadhal. La tabki ya walidu. Hah? Kenapa jadi walidu sekarang? Ya walidi. Hah? Ya walida. Wawnya pendek atau panjang? Pendek. Nah, ini walad atau walid? Walid. Coba dicek sekali lagi. Ya walid. Wawnya panjang? Yakin Ilham? La. Ah, bagaimana? Walad. Walad. Tadi antum sudah betul. Oh, iya. Ah, jangan berubah. Walad. Walad. La tabki ya walad. La tabki ya walad. Ya waladu. Nah. Ya waladu. Apa artinya? Janganlah engkau menangis wahai anakku. Naam, wahai anak kecil. Kalau antum bilang la tabki ya walidu, jadi apa itu? Janganlah kamu menangis wahai orang tua. Naam. Al-makna yakhtalif. Yakhtalif. Al-makna yakhtalif. Sekedalik, maknanya jadi berubah, jadi berbeda sekarang. Naam. Iqra' jayidan. Masya Allah. Barakallahu fika Ilham. Naam. Wazadakallahu ilman wa hirsan insyaallah. Naftah al-majal lil-mustami wal-mushahidi. Tafadhal ya. Baik, Ustaz. Khotul salam pada garda juga pemirsa di mana pun Anda berada. Berikutnya giliran Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin turut berinteraksi maupun menjawab serta berlatih di kesempatan malam hari ini untuk latihan di nomor berikutnya. Di kesempatan ini kita akan membaca dari nomor-nomor berikutnya pada latihan ke-9 di halaman ke-200. Baik, sudah ada yang masuk nampaknya, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, dengan Ummu Abdillah yang telah terhubung dari Solo ya. Naam, silakan Ustaz. Ahlan ya Ummu Abdillah. Naam, Ustaz. Ya. Kecilkan suara televisinya, Ummu Abdillah. Ikuti yang ada di telepon saja. Ya. Sudah mau? Pulang ke penyiaran. Bagaimana sekarang? Arabi. Ya. Sekarang dengar suara saya, Ummu Abdillah. Ummu Abdillah. Gimana, Ustaz? Dengar suara saya sekarang? Ya sekarang terdengar dari TV. Oh, dari televisi. Khair, tidak apa-apa. Silakan. Nomor 4. Ar-Rabi'. Ar-Rabi', bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rabi'. Nukat adihil warakota ya akhi. Naam. Tolong baca fiilnya. La tatwi hadihil warakota ya akhi. Naam. La tatwi. Naam. Tarjimi. Janganlah kamu menggulung kertas ini ya, saudaraku. Iya. Tatwi menggulung. Sahih. Al-Khamis. Teruskan. Al-Khamis. Nukat isyariyai ya walatu. Naam. La tajri fisyariyai ya walatu. Naam. Tarjimi. Janganlah kamu berlari di jalan ya anak laki-laki. Iya. Teruskan. Ummu Abdillah. Ya, Ustaz. Astadis. Ya. Uqad hadihil kalimata ya Ahmadu. Naam. La tamhu hadihil kalimata ya Ahmadu. La tamhu atau la tamhu. Tamhu. Nah. La tamhu. Nah. Hadihil kalimata ya Ahmadu. Ahsanti. Tarjimi law samahti. Janganlah kamu hapus kata ini, wahai Ahmad. Naam, Masya Allah. Tidak keberatan sampai nomor terakhir, Ummu Abdillah. Ya, Ustaz. Tafadhali. Ya, Ustaz. Asabi. Ukot. Mawahi ilahan akhara. Naam. La tad'u mawahi ilahan akhara. Naam. La tad'u. Sahih. Janganlah kamu berdoa bersama Allah sesembahan yang lain. Naam. Ahsanti. Al-Thamin. Al-Thamin. Uqad fi syamsi ya Muhammadu. Fi syamsi. Bagaimana mu? La tamshi fi syamsi ya Muhammadu. Naam. Tarjimi. Janganlah kamu berjalan di matahari ya Muhammad. Naam. Apa maksudnya jangan berjalan di matahari? Matahari. apa maksudnya? Di siang waktu terik matahari. Saat terik panas. Naam, saat terik matahari. Iya, ahsanti ya Umma Abdillah, masyaallah. Syukran lagi ya Umma Abdillah, wa jazakillahu khairan. Wa barakallahu fiik wa zadakillahu. Jazakumullahu khairan ilmi, insyaallah. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Umma Abdillah yang telah terhubung dari Solo dan membaca semua pertanyaan di latihan ke-9 ini, Sat. Bisa kita ulangi kembali? Kita ulang kembali. Baik. Silakan bagi Anda para pendengar maupun pemirsa, bagi Anda yang ingin mencoba untuk membaca latihan ke-9 ini yang ada pada halaman ke-200. Dapat terhubung melalui layanan lain telepon 021-823-6543. Silakan, kita sapa kembali. Halo. Ya. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Silakan. Halo. Nah. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Silakan Bapak. Halo. Iya, halo. Bisa halo. Mendengarkan suara kami? Iya, halo. Iya, halo. Assalamualaikum. Dengan siapa, dari mana ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dengan siapa ini? Dengan Pak Tamrin. Bapak Tamrin. Dari mana Pak Tamrin? Sumbar. Nah, Pak Tamrin. Oh, Pak Tamrin Sumbar. Iya, baik. Iya, silakan. Suara kita jelas, Pak Tamrin? Iya, ya. Nah, bisa menggunakan gagang telepon ya. Saja, Pak Tamrin, dimatikan saja suara televisinya. Halo. Halo. Dimatikan saja suara televisinya, Pak Tamrin, kalau masih bisa halo. Mendengar melalui telepon. Halo. Iya. Siap Pak Tamrin? Iya, Bapak Tamrin di Sumba. Siap? Siap mengerjakan Pak Tamrin? Oh, terputus, baik. Terputus. Iya, mohon maaf Bapak Tamrin di Sumba. Barangkali dapat menghubungi kembali dan ya. Kita dapat melangsungkan atau mempersilahkan membaca pertanyaan-pertanyaan di latihan 9 ini atau para pendengar maupun pemirsa yang lainnya di belakang beliau yang ingin masuk di 021-823-6543 kita angkat kembali. Halo. Angkat kembali. Halo. Ya, assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum. Nah, terputus. Bagi Anda yang ingin terhubung bersama kami, silakan kami berikan kesempatan berikutnya di layanan lain telepon kami di 021-823-6543. Nah, ya kita sapa kembali. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan siapa dari mana? Halo. Ya, silakan dengan siapa ini? Omo bisa dengar suara kita? Iya. Enggak dengar, Ustaz. Ya. Halo. Gunakan yang di televisi saja kalau begitu. Halo. Ya, sepertinya ada masalah di audio kita. Ya. Ya, masih terhubung? Halo. Baik. Naam. Ya, mungkin sambil menunggu koneksi yang akan diperbaiki, Ustaz. Kita akan lanjutkan saja latihan berikutnya. Bagi baik, Ustaz. Kita lanjutkan saja latihan berikutnya sambil baik. Nanti kita beri kesempatan bagi yang ingin mengerjakan latihan ke-9. Insyaallah. Kita masuk ke At-Tamrin Al-Ashir. Siap ya, Ilham? At-Tamrin Al-Ashir. Lailatul ke-10 di sini judulnya adalah Ta'ammal Ma Yali. Ta'ammal Ma Yali. Perhatikan apa yang berikut. Di sini ada 3 bentuk fi'il. Masih fi'il al-mu'talul akhir atau al-fi'il al-mu'talul lam, yaitu masih terkait dengan al-fi'lun naqis, namun dengan wazan yang berbeda dengan yang sebelumnya. Di sini kita lihat huruf keduanya, yaitu ainul fi'ilnya maksurah di kasrah. Di sini ada kata nasiya, kemudian khasyiya, kemudian baqiya. Nah, ini masih al-fi'lun naqis, ini masih al-fi'lul mu'talul lam. Hanya saja wazannya beda dengan yang sebelumnya. Di sini ainul fi'ilnya di kasrah. Nasiya. Kemudian khasyiya. Dan yang ketiga adalah baqiya. Ma mana nasiya? Lupa. Khasyiya. Takut. Baqiya. Baqiya tersisa. Atau sisa. Baqiya bisa berarti sisa atau bisa berarti menetap. Baqiya. Nah. Di sini alhamdulillah kita diberi bentuk al-fi'lul mudhari setelah sebelumnya al-fi'lul madhi, kemudian al-fi'lul mudhari al-marfu, kemudian bagaimana al-mudhari al-majzumnya, kemudian terakhir bagaimana fi'l amrnya. Sama seperti contoh yang sebelumnya, contoh sebelumnya juga sudah kita dapatkan bentuk yang seperti itu. Ada yang di al-madi maupun al-mudhari, al-mudhari al-marfu, kemudian bagaimana al-mudhari al-majzum, kemudian bagaimana al-amr. Sama seperti yang kita lihat di latihan ketiga yang pernah dulu kita bahas. Di sini hanya saja di sini bentuk fi'ilnya, kalau yang sebelumnya fa'ala seperti itu, ini fa'ila. Wazannya fa'ila dengan ainul fi'il yang dikasrah. Lihat di sini. Nasiya yansa. Al-fi'il mudhari' al-marfu'nya disebutkan di sini dengan bentuk yansa. Kemudian lam yansa. Al-mudhari' al-majzum. Ada lam di sini. Lam yansa. Dan majzumnya sama seperti sebelumnya. Dihapusnya harful illah. Kemudian fi'il amr insa. Kemudian yang kedua khasyiya yakhsha. Lam yakhsha. Ikhsha. Kemudian yang ketiga baqiya yabqa. Agak panjang. Yabqa sama seperti sebelumnya yansa. Yakhsha. Yabqa. Kemudian fi'il mudhari majzumnya lam yabqa. Lihat di sini sekali lagi dihapusnya harful illah. Kemudian dari sini kita dapat menentukan bagaimana amarnya. Ibqa. Naam. Disebutkan fi'il mudhari terlebih dahulu, baik yang marfu kemudian majzum, baru setelah itu bisa terlihat, bisa kita tebak bagaimana fi'il amr setelahnya. Naam. Kita baca, silakan. Tafadhal ya akh. Akhil Karim, ikra' rakam al-ashir atau rakam at-tamrin al-ashir. Tolong dibaca ya akh Ilham. Semuanya kemudian diterjemahkan. Masih latihan 10 yang tadi. Naam, Ustaz. Bismillah. Nasiya yansa. Yansa, agak panjang. Nasiya yansa. Naam, mana nasiya yansa? Lupa. Naam, teruskan. Lam yansa. Lam yansa. Apa artinya? Lam yansa. Belum tidak, dia tidak lupa. Dia tidak lupa. Naam. Insa. Lupakanlah. Asani. Khasyia. Naam. Khasyia. Yakhsha. Yakhsha. Naam. Makna takut. Naam. Khasyia yakhsha. Lam yakhsha. Lam yakhsha. Yaid. D. dia tidak takut. Naam. Ikhsya, takutlah. Takutlah, naam. Teruskan. Bakiya, ya beko. Naam. Tersisa. Atau tinggal. Tersisa atau tinggal. Naam. Lam ya beko. Dia belum tinggal atau tersisa. Dia belum naam. Ahsant. Ibqa. Tinggallah. Tinggallah. Atau sisa. Sisalah. Naam. Ahsant. Barakallahu fiik. Syukran ya Ilham. Kita masuk ke at-tamrin al-11. Di sini perintahnya adalah iqra ma yali. Bacalah apa yang berikut. Bacalah apa yang berikut. At-tamrin al-11, latihan ke-11 ini kalau kita perhatikan adalah latihan praktek daripada at-tamrin al-ashir sebelumnya. Ada sekedarik ya Ilham? Bala ya Ustaz. Latihan ke-11 ini praktek daripada latihan ke-berapa tadi? Al-ashir. Al-ashir. Kalau tadi sebelumnya masih bentuk tunggalnya, bagaimana ketika madhi, ketika mudhari, baik marfu maupun majzum, lalu bagaimana fi'il amarnya, sekarang diletakkan dalam kalimat. Antum diminta untuk membaca dan memperhatikan bagaimana meletakkan kalimat-kalimat tersebut dalam kalimat sempurna. Bagaimana meletakkan kata-kata tersebut, baik itu nasiya, khasyya maupun baqiya, dalam kalimat sempurna. Dan sini disebutkan baik dalam kondisi madhi maupun dalam kondisi al-mudhari, baik yang marfu maupun yang majzum, dan sepertinya juga ada di sini fi'il amr. Siap kita baca ya Ilham? Siap. Ana nomor 1. Naam. Antum seterusnya. Nah. Jika kan al-ittisal la yazal yani lam yakun musrihan wa na'mur al-akh al-Hamad an yaqra kullahu. Ma raika ya Hamdani? Al-ittisal. Taib. Taib. Kita dengarkan. Ana baca nomor 1, antum seterusnya. Baiklah. Tidak keberatan insyaallah? Insyaallah. Baik. Al-awwal, abaqiya min at-ta'ami shay'un la lam yabqa minhu shay'un la lam yabqa minhu shay'un. Ana ulang, abaqiya min at-ta'ami shay'un la lam yabqa minhu syai'un. Abaqiya min at-ta'ami syai', apakah tersisa dari makanan sedikit? Ini sedikit dari makanan yang tersisa. La, tidak. Lam yabqa minhu syai', tidak tersisa darinya sedikit pun. Mana di sini Ilham al-fi'l yang merupakan al-fi'l mu'tal lam di sini? Yang mana yang kita temukan di latihan ke-10, ada di latihan ke-11 ini? Baqiya. Baqiya. Satu saja? Ada dua di sini. Summa lam yabqa. Naam. Ada baqiya, ini fi'il mudhari. Ada sekedarik? Bala ya Ustaz. Baqiya fi'il mudhari? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Naam. Jangan otomatis bilang bala. Fahimta Ilham? Fahimna insyaAllah. Baqiya mudhari atau amr? Madhi. Madhi. Lam yabqa. Yabqa. Fi'il apa ini? Fi'il mudhari. Mudhari. Ada lam sebelumnya. Lam yabqa. Mudhari ini kondisinya marfu atau majzum? Majzum. Majzum. Di mana ada majzum? Ada apa sebelumnya? Li'annahu. Li'anna qablahu. Li'anna qablahu harful lam. Harful lam. Wa ma alamatu jazmi? Apa tanda majzumnya? Hudhifat. Harful illah. Hudhifat harfu illah. Naam. Hadfu harfu illah. Dihapusnya huruf illah. Illah. Nah. Hakadha. Begitu bacaannya ya Ahilham. Antum baca. Dibaca dengan jelas. Jika ada kesalahan kita ulang kembali. Nah. Setelah itu kita terjemahkan. sebagai tanda bahwa antum paham apa yang dibaca, diterjemahkan. Kemudian setelah itu, ada pertanyaan terkait dengan fi'il naqis yang tersebutkan di fi'il tersebut. Siap? InsyaAllah. Baik. Nomor dua, tafadhal ya akhil kirim. Asani, zahabat ummi ila makkata wa baqiyat hunaka syahraini. Syahraini, mumtaz. Apa artinya? Ibuku telah pergi ke Mekah. Naam. Dan tinggal di sana selama 2 bulan. Naam. Lihat di sini baqiyat tinggal. Kalau sebelumnya baqiya di nomor 1 apa sisa, apa artinya? Sisa. Sisa. Kalau di fi'il mudhari di nomor 2 tinggal. Ala sekadarik. Nah, dia bisa bermakna sisa, bisa bermakna tinggal. Tinggal. Faham tak ya Ilham? Faham lah insyaAllah Ustaz. Aina fi'il mu'talul lam di sini? Mana fi'il mu'tal lamnya di sini? Baqiya. Baqiyat. Baqiyat. Baqiyat. Ala sidalik? Bala. Dhamirnya apa ini baqiyat? Anti. La. Anti baqiti. Oh, Baqiyat dengan ta' yang disukun. Hiya. Hiya. Hiya baqiyat. Kembali ke ummi. Ummi. Kembali ke? Ummi. Ummi. Nah. Ini mudhari marfu atau majzum atau amr? Mudhari. Mudhari. Mutaakid? Yakin? Mudhari. La. La, laysa mudhari. Wa inama amr. Alaysa kadzalik? La. Kata perintah, bukan? Baik, apa ini? Fi'il apa ini? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Nah, mudhari bukan, amr bukan, tinggal satu. Al-madhi. Barakallahu fiik ya Ilham. Fiik barakallahu. Nah. Wasil, wasil Ilham. Madam anna al-ittisal munqati'ah. Eh, alhamdulillah. Ja'a isyara min ahfawas, alhamdulillah. Tafadhal. Kita buka ahal Abdul Ghaffar. Tafadhal. Baik, berikutnya kita akan coba untuk menyapa para pendengar maupun pemirsa di layar-layar telepon 0218236543. Semoga saat ini sudah dapat kita gunakan layanan layar telepon. Baik, kita sapa. Halo. Naam, silakan. Ya, halo. Naam, silakan. Halo. Ya, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Ya. Mungkin dengan Ibu Mutmainah. Naam. Iya, Ibu jika sudah terdengar suara dari gagang telepon. Halo. Silakan untuk dikecilkan volume radio atau televisinya. Iya. Silakan nomor 3. Iya, iya. Salasa. Iya. Silakan. Nomor berapa? Nomor 3, silakan. Salasa. Salasa. Lana layansi. Latansa. Latansa makolat lata. Ma kultu laka. Lakol talaka. Ma kultu laka. Lakul talaka. Sekali lagi Bu Mutmaina. La ya. Tansa. Sekali lagi. La tansa. Ma kultu. Ma kulta laka. Ma kultu. Ma kultu laka. Iya. Apa artinya? Janganlah kamu melupakan apa kata saya kepadamu. Naam, ahsanti. Ya, teruskan. Nomor 4, Ibu Mutmainah. Arba'ah. Nasi itu makna hadihil Kalimati. Iya. Tarjimi law samahti. Itu. Kami. Saya. Nasi kami itu lupa. Saya. Kami lupa makna kalimat itu. Bu Mutmainah, nasi itu ya. Domirnya ana di situ. Nasi itu ana. Yang lupa ya. Adalah saya. Saya lupa. Oh. Nah, Oh iya. Sekali lagi. nasitu ma'ana hadihil kalimat tadi. Iya. Apa artinya? Kami lupa. Saya lupa. Jangan lupa. Saya lupa. Jangan lupa. Jangan lupa ya, Pak. Nah. Saya lupa. Lupa. Nah, di situ ana. Mutmainnah ana, saya. Oh, nasi itu saya lupa. Oh, ini nu ya. Nusi itu makna hadihil kalimati. Nah. Nusi itu. Nah, ini cukup ya Hamdani. Ya, barakallahu fiik. Maaf, Pak. Iya, terima kasih Ibu Mutmainah yang telah mencoba di kesempatan malam hari ini. Nah. Menjawab di latihan keempat. Dan kita masih berikan kesempatan yang lainnya di... Sebelum dilanjutkan, ya, mungkin sedikit saya. Jika ada keluarga Bu Mutmainah yang mendengarkan Bu Mutmainah menelepon kita, sepertinya beliau butuh ada pendampingnya. Diberikan alat pendengar sehingga bisa mendengar apa yang kita bicarakan. Dimohon jika ada keluarga yang kenal dengan Bu Mutmainah, beliau bersemangat, kita sangat menghargai beliau. Mohon didampingi untuk diberikan alat pendengar agar bisa nanti bisa berkomunikasi dengan baik. Semangatnya luar biasa. Nah, baik, tafadhal. Iya, insyaallah. Semoga Allah mudahkan. Berikutnya ya, khotbah Islam, pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung bersama kami di layanan lain telepon 021-823-6543. Masih menyoal di latihan ke-11 ini. Baik, kita sapa. Halo. Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa dari mana? Abu Salma di Sambas. Di Sambas. Abu Salma. Nah, silakan. Nah, ahlan ya Abu Salma. Assalamualaikum ya Ustaz. Kaifa haluk? Alhamdulillah, ana bi khair. Fa kaifa halukum? Ana bi khair, alhamdulillah. Sepertinya antum sedang flu. Naam. Abu Salma, barakallahu. Syafakallah wa afak. Amin. Silakan Abu Salma nomor. Masih mengulang kembali nomor 4, Ar-Rabi. Ar-Rabi. Ar-Rabi. Nasitu makna hadhil kalimati. Naam. Aku telah lupa makna kata ini. Kata ini. Naam. Al-kalimati, limadha majrur? Mudafun ilaih. La, mudafun ilaihnya hadha. Oh, badal. Hadihi mudafun ilaih. Betul. Al-kalimati badal. Sahih. Mana fi'il mu'talu lam di sini ya, Aba Salma? Makna. Makna itu fi'il? Afwan. Nasitu. Nasitu. Nah, makna memang terlihat seakan-akan dia fi'il mu'talu lam. Tapi dia di sini adalah al-ism. Nah. Teruskan. Al-Khamis. Al-Khamis. Ikhsha allaha wala takhsha ahadan ghairahu. Naam. Masya Allah. Takutlah kepada Allah. Naam. Dan jangan takut kepada selainnya. Ahadan. Kepada selainnya. Kepada salah satu yang selainnya. Ahadan. Satu orang pun. Seorang pun selainnya. Jangan kamu takut kepada seorang pun selainnya, selain Allah. Nah, faham tak ya Aba Salma? Nah, faham tu. Nah, Aba Salma. Aina fi'il mu'tal lam huna ya akhil kirim? Ikhsha. Ikhsha. Ada satu saja di sini? Ada dua. Ustaz. Ada dua. Ikhsha fi'il apa ini? Ikhsha fi'il amr. Fi'il amr. Satu lagi yang mana? Takhsha. Takhsha. Fi'il apa ini? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Marfu atau majzum? Majzum. Majzum. Kenapa demikian? Ada lan la an-nahiyah. La an-nahiyah. Masya Allah. Barakallahu fiik ya Aba Salma. Cukup. Fiikum warahmatullahi. Jazakallahu khairan. Wa iyakum. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari Sambas. Abu Salma yang telah menjawab dari beberapa latihan ke-11 ini. Baik, silakan. Kita berikan kesempatan yang lainnya tentunya sebenarnya. nah. di layar-layar telepon bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin menjawab di belakang Abu Sambas baru saja. Nah, kita angkat kembali telepon di malam hari ini. Halo. Silakan. Untuk Anda yang ingin terhubung di kesempatan ini dapat menghubungi melalui layanan telepon ke nomor 021-823-6543. Dan Anda juga dapat bertanya seputar pembahasan bahasa Arab atau penjelasan di malam hari ini melalui pesan singkat ke nomor 081-989-6543. Baik, di layanan lain telepon sudah ada yang masuk nampaknya. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa dari mana? Ya, silakan. Nah. Terputus. Mohon maaf. Kembali, kami akan angkat di layanan telepon. Bagi Anda yang ingin terhubung di 021-823-6543. Silakan. Ya, halo. Nah. Ya, halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dari mana? Dari Padang Panjang, Ustaz. Iya. Dengan siapa? Mohon maaf. Wilda, Ustaz. Dengan Ibu Wilda, Ibu ya. Ibu Wilda. Dari mana, Ibu? Padang Panjang. Dari Padang Panjang, Ustaz. Nah, ya. Silakan. Ya, baik. Ya. Silakan, Ibu Wilda, ada bukunya? Nah, ya, Sumatera Barat. Ada bukunya, Ibu Wilda? Bukunya enggak ada, Ustaz. Melihat televisi? Naam, ya, Ustaz. Ya. Silakan, Ibu Wilda, nomor 6. As-Sadis dari situ. As-Sadis. Naam. Ana ansa kasiron. Naam. Nah, fokusnya yang di telepon saja, Ibu Wilda. Yang di televisi dikecilkan sedikit. Ya, Ustaz. Sudah? Sudah, Ustaz. Silakan. Ulang sekali lagi, Ana. Ana ansa kasiran. Nah, tarjimi. Saya sangat lupa sekali. Saya sering lupa. Saya sering lupa. Iya, terjemahan yang baik begitu. Nah, mana fi'il mu'tallam di sini, Ibu Wilda? Mu'tallam. Nah, Ibu Wilda dari awal mendengarkan kita. Ya, Ustaz. Dari awal mendengarkan kita? Maaf, ya, Ustaz. Baik, mana fi'il mu'talul lam yang di sini, yang di nomor 6 ini? Mu'talamnya ansa. Ansa, sahih. Ini fi'il apa ini? Fi'il madhi atau fi'il amr? Fi'il madhi, Ustaz. La, al-fi'il mudhari. Oh, fi'il mudhari. Fi'il madhinya nasiya. Nasiya, fi'il madhinya. Nasiya yansa. Naam, ahsant. Fahimti? Fahimtu, Ustaz. Baik, satu lagi. As-sabi'. As-sabi'. Ma hadara Talhatu munzu usbu'ain. Naam. Akhsha an yakuna maridan. Akhsha an yakuna maridan. Tayyib, tarjimi law samahti. Allah tidak hadir semenjak 2 minggu. Iya. Saya cemas bahwasanya adalah dia sakit. Naam, saya cemas dia sakit. Naam, maridhan. Di sini ada fi'il mu'tal lam di sini, Ibu Wilda? Ada, Ustaz. Yang mana? Akhsha. Akhsha. Baik, pertanyaan berikutnya, dia madhi atau mudhari atau amr? Mudhari. Mudhari. Madhinya? Madinya khosya yakhsha. Khosya saja. Khosya. Ya, khosya. Nah, mudhari'nya? Khosya. Mudhari'nya? Yakhsha. Amarnya? Ikhsha. Ikhsha. Ahsanti. Ya, cukup. Syukuran Ibu Wilda. Kita tunggu teleponnya insyaAllah di pertemuan berikutnya. Syukuran wa jazakillahu khairan. Ya. Naam, ya Ustaz. Ibu Wilda ya, dari Sumber yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini menjawab latihan ke-11 tentunya. Dan alhamdulillah telah menyelesaikan dari beberapa nomor berikutnya. Masih terdapat satu soal lagi. Satu soal kembali di latihan ke-11 ini. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung melalui layanan lain telepon 021-823-6543. Kita sapa kembali. Naam. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dengan Ummu Hana, Ustaz. Baik, Ummu Hana dari mana? Dari Bekasi. Oh iya, dari Ummu Hana yang tadi menelepon ya. Tapi suaranya tidak terdengar ya. Sekarang terdengar sudah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Ummu Hana, berarti nomor nomor 8 ya. Nomor 8 ya, nomor yang terakhir. Dibaca pelan-pelan. Dibaca dengan jelas dan benar kemudian diterjemahkan. Ya, bismillah. Qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Yatsba'ul mayyita salasatu. Salasatu atau salasatun? Salasatun ya Ustaz. Salasatun. Yatsba'ul mayyita salasatun. Ya. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Naam. Fayarji'ul isnani wa yabqa. Fayarji'ul isnani ya. Wa yabqa wahidun. Naam. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Naam. Hamidun. La, khalas. Oh. Cukup ya, Ustaz. Iya. Silakan diterjemahkan, Ummu Hana. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Yatba'u. Tabi'a yatba'u. Mengikuti. Mengikuti mayat tiga perkara ya. Nah, ada tiga perkara yang mengikuti mayat. Ada mayat. Tiga perkara yang mengikuti mayat. Mayat di sini orang yang sudah. Orang yang meninggal. Orang yang sudah meninggal. Iya. Hartanya, keluarganya. Keluarganya. Dan hartanya. Dan hartanya. Dan amalnya. Dan amalnya. Ada berapa semua tadi Umu? Tiga Ustaz. Nah, mengikuti kemana maksudnya? Ke alam kuburannya. Mengikuti ke kuburannya. Ya, nah. Ke kubur. Fayarji'u maka yang tinggal dua. Yarji'u. La, yarji'u. Maka yang pergi ya Ustaz. Yang kembali. Maka yang kembali. Maksudnya yang pulang kembali ke rumahnya. Maka yang pulang kembali dua. Dua. Apa yang pulang? Yang teruskan waya bukawahidun yang tinggal satu. Iya, paham Mumu? Yarju yakni dia pergi pulang kembali pulang ya. Meninggalkan kuburan waya bukawahid yang tinggal satu. Nah, yang tinggal di mana maksudnya? Di kuburnya. Tinggal bersama si mayit tadi. Iya. Nah. Yarju ahluhu wa maluhu waya amaluhu. Nah. Yang pulang hartanya keluarganya dan hartanya iya. Dan yang tinggal di sisinya adalah amalnya. Amalnya, masya Allah. Di sini mana fi'il mu'talul lamnya di sini Umu? Yatsba'u Ustaz. Ah, ini fi'il mu'tal? Yakin? Yang apa tadi? Yabqa. Yabqa. Satu saja. Satu saja atau ada dua atau tiga di sini? Hmm. Ya, pokok hanya satu saja di sini? Atau masih ada satu lagi? Masih ada satu lagi Ummu Hana. Wa yabqa amaluhu, lihat di akhir. Wa yabqa, Ustaz. Naam, yabqa wahidun itu satu, yabqa wahidun dengan wa yabqa amaluhu. Naam. Ma mana yabqa? Yang tinggal, Ustaz. Yang tinggal. Di sini fi'il apa ini? Fi'il madhi atau fi'il amr? Fi'il mudhari, Ustaz. Marfu wala majzum? Marfu. Marfu. Kenapa marfu? Karena tidak ada yang menyebabkannya majzum. Karena enggak ada huruf iya penyebabnya majzum, Ustaz. Sahih. Dia tetap kembali ke asalnya marfu. Nah, Masya Allah. Syukran. Syukran ya Ummu Hana. Hafan, Ustaz. Tapi karena Ummu Hana tadi sudah baca sedikit yang dalam kurung, tidak mengapa. Tolong baca dulu yang terakhir. Ada dalam kurung. Hamidun Masya. Hamidun Masya. Aminatun Masyat. Aminatun atau Aminatu? Aminatu. Nah. Kenapa tu, Ustaz? Dia mamnu' minas sarf. Tidak boleh ditanwin. Kalau Ummu Hana kembali ke jilid yang pertama, pelajaran terakhir, di situ ada penjelasan. Nanti cek kembali. Cek kembali jilid pertama, pelajaran terakhir. Ada babnya di situ. Teruskan dulu. Hamidun nasiya. Nah. Aminatu nasiyat. Nasiyat. Nah, lihat di sini. Di sini ada dua fi'il yang digandeng. Ada masya, kemudian ada nasiya. Di sini di kalimat masya ketika diidhafahkan ke ta, diidhafahkan ke dhamir ha, dhamir hiya, maka huruf illahnya hilang, masyat. Baik, Ustaz. Ada sekedalik ya Ummu Hana? Iya, Ustaz. Nah, ketika fi'il nasiya, harful illahnya tetap ada di situ ketika dimasukkan dhamir hiya, nasiyat. Dia bukan nasat, tapi nasiyat. Ya-nya, harful ilahnya tetap ada. Beda dengan masya tadi. Fahimti? Fahim tu. Baik, syukuran. Jazakillah khair ya Ummu Hana. Wa jazakallahu khair. Kita tunggu surat teleponnya yang ke depan, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ummu Hana dari Bekasi ya, yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini, dan mungkin beliau juga merupakan penelpon terakhir, Ustaz, ya? Ya, di kesempatan demikian. Malam hari. Begitu pula dengan pertanyaan-pertanyaan telah terjawab hingga akhir dari pertanyaan latihan kesplus ini. Ya. Baik, berikutnya kita akan bacakan dari beberapa pesan singkat, Ustaz, yang masuk. Baik. Di antaranya berkenaan dengan latihan yang baru saja telah kita baca pada nomor 5, Ustaz. Ya. Nomor 5 itu di sini disebutkan dibaca goirohu atau goirohi, Ustaz. Dibacanya goirohu. Bukan goirohi, enggak ada, tidak ada goirohi. Ya. Yang ada goirihi. Tapi kan di sini dia goiro mansub, maka hanya dhammah goirohu. Nah. Nah, mansub. Baik, Ustaz, barakallahu fiik atas jawabannya. Berikutnya. Pertanyaan tentang bahasa Arab. Ustaz, adakah kata-kata dalam bahasa Arab yang sangat jarang diucapkan karena sifatnya lebih spesialisasi mungkin, dan atau kata-kata istimewa maksudnya? Jika ada, contohnya apa, Ustaz? Ya, mungkin sedikit pertanyaannya. Ustaz, adakah kata-kata dalam bahasa Arab yang sangat jarang diucapkan? Ya, mungkin karena sifatnya. Iya, bisa jadi terkait dengan spesialisasi sebuah istilah tertentu, penyakit tertentu yang sudah jarang misalnya. Kalimat itu kan kenapa tidak dipakai lagi misalnya, atau jarang dipakai, karena bisa jadi benda itu atau penyakit itu atau sesuatu itu sudah tidak lagi pada zaman kita misalnya. Diganti dengan kalimat yang lain. Nah, wallahul muwaffiq. Adapun yang jarang dipakai. Nah, ini pertanyaan yang cukup sederhana, tapi jawabannya agak sulit. Dia akan menjadi jarang digunakan manakala kalimat itu memang dipakai oleh orang-orang spesialisasi tertentu misalnya. Dia hanya dipakai untuk mustalahat misalnya, dalam dunia kedokteran yang menunjukkan sebuah organ tertentu yang jarang kita sebutkan misalnya. Ini mungkin begitu. Nah, wallahualam bissawab. Nah, baik. Nah, barakallahu fiik atas jawabannya. Kembali satu pertanyaan dari pesan singkat kita akan bacakan. Namsa pada fi'il akala. Ya, fi'il amarnya adalah kul. Iya. Mengapa tidak ya disebutkan di sini tulisan bahasa Arab ukul mungkin ya. Karena tidak ada harokatnya. Demikian Ustaz. Kenapa fi'il amarnya kul? Ini terkait dengan fi'il yang pernah kita bahas sebelumnya. Yani fi'il ini masuk ke dalam pembahasan al-fi'lul mahmuz. Fi'il yang depannya adalah huruf alif, huruf hamzah. Untuk setiap fi'il yang depannya huruf hamzah, maka antum perhatikan fi'il amarnya dihilangkan huruf hamzahnya. Akala, fi'il amarnya kul. Contoh lain, akhada, fi'il amarnya khud. Untuk fi'il yang seperti itu, fi'il yang seperti itu, maka dihilangkan alifnya, jika itu tiga huruf. Nah, seperti akala kul, akhada khud, kemudian fi'il-fi'il lainnya yang senada dengan contoh-contoh tadi. Nah, Ustaz barakallahu fiik. Demikian, mungkin Ustaz beberapa pertanyaan pesan singkat yang kita bacakan di malam hari ini. Dan menutup kajian kita, silakan disampaikan sebagai khitam atau istiqamah. Nah, kita masih di pelajaran 28. Kita masih membahas al-fi'lul mu'talul lam. Dan setelah ini nanti latihan-latihannya terkait dengan tasrif. Tasrif secara lengkap, baik tasrif al-madi, kemudian al-mudhari, baik al-fi'lul mu'talul lam yang belakangnya adalah harful ilahnya waw, ataupun harful ilahnya adalah ya. Nanti insyaAllah satu persatu akan dibahas itu secara lengkap di latihan-latihan berikutnya. Jadi mohon terus ikuti pelajaran kita, terus murajaah, dan semoga Allah SWT berikan kemudahan bagi kita semua. Kita tutup. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.